Rabbi firli wali walidayya wa limmin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kitab Nasaihul Ibad halaman 10. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina bibarakatihi wa asrarihi fit tawaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wal maqalah asaminatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi pengendikan ats-tsaminatu kang kaping 8 iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Wasmuhu tawi asmane Abu Hurairah iku Abdurrahman. Abdurrahman bin Sohrin kang dadi anak lanange Sohrin. Anahu setuhune Abu Hurairah iku kola ngendika sinten Abu Hurairah ngendikane kola ngendika sapa annabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane jeneng Nabi salasatun munjiatun wa salasatun muhlikatun wa salasatun darajatin wasalah satun kafaratin amal mujiat ilakhirih. Salah satun utawi perkara telu iku munjiatun kang nyelametake ai mukhalisatun tegese perkara kang nyelametake li sahibiha maring wong kang duweni salasah nyelametake minal adzabi saking siksa. Wasalah satun utai perkara telu iku muhlikatun kang piro-piro kang rusakake ai muqiatun tegese nibaake lifa'iliha maring wong kang lakoni salasah nibaake fil halaki ing dalem kerusakan. Wasalah satun lan telung derajat aimunazilun tegese piro-piro pangkat fil akhirati ing dalem akhirat. Wasalah satu kafarotin lan telu iku kafarotin piro-piro kang lebur lidhunubi tegese maring piro-piro dosa sekedar diwas terus mawon mudhofile lidhunubi amiliha maring piro-piro dosa ne wong kang nglakoni salasah titik. Saniki penjelasane amal munjiatu anapun utawi perkara telu kang nyelametake iku fa khasyatullahi ta'ala suwiji iku wedi Allah ta'ala iku fa khasyatullahi ta'ala wedi Allah ta'ala wedine Allah fis sirri ing dalam tingkah sirri samar utawa gak enek wong sepi wal alaniyati lan tingkah ngeding utawa ketok wong kodama kutima dan dinginake opo asiru lafat siri li anat takwa Allah pronostuhne takwa Allah fihi ing dalem siri takwa Gusti Allah ing dalem tingkah gak ketok wong iku a'la luweh luhur iku a'la darajatin luweh luhure piro-piro derajat. Senyelametnya tiga perkara senyelametnya nomor setunggal wedi kang Gusti Allah dalam keadaan sepi tak tampak orang ataupun dalam keadaan alaniyah atau ketok wong. Wal qasdu lan nomor kali wal qasdu lan gawe sedengan. Wal qasdu lan gawe sedengan bahasa kitabi mejono. Artinya sedang-sedang. Wal qasdu lan gawe sedengan fil fakri ing dalem tingkah fakiriman. Wal ghina lan tingkah sugiyeman tetap napa namine sedang-sedang saja, biasa-biasa saja ketika dalam keadaan fakir ataupun keadaan kaya. Aitawasuti tegese sedengan fil ma'isyati ing dalem pengupo jiwa. Bi alam yujawizu bayane kelawan yento orang liwati sopo wong fiha ing dalem ma'isyah orang liwati al-hadda ing wates biasa-biasa saja. Warodia lan ridho sopo man bidzalika kelawan mengkuno-mengkuno. Bidzalika kelawan mengkuno-mengkuno tawassut dan ridho dengan keadaan yang sedang-sedang saja. Yoga menopo terlalu eksklusif menopo ne larang-larang barang-barangnya misalnya terlalu glamor mboten. Wal adlu lan ora yorang ngono mboten glamor tur ora macak menopo ngetokne sorone teng wong. Maca nang longso nang wong klambine jebol-jebol digawe undangan padahal klambi sing biasa enten maksude niki mboten sae. Wal adlu lan adil firri nomor 3 ne perkara sing nyelametne munjiat wal adlu lan sifat adil firrido ing dalem tingkah ridho wal ghadabi lan tingkah muring. Perkara sing nyelametne nomor 3 tetep berbuat adil dalam keadaan emosinya sedang baik-baik saja atau keadaan ridho ataupun sedang ghadab, sedang marah. Bi ayyadhoba ngendikan Imam Nawawi bi ayyadhoba kelawan yen to bendu sapa man. Loh, kok Allah? Bukan sama Allah. Lillah. Lillahi apa? Niku kok sami mawon nih. Niku saman tulisi mawon tenggon kosong. Lahala sawab niku lillahi lam niku. Bi ayyal doba kelawan yento bendu sapa man lillahi krono bendune Allah. Wayar dolan ridho sapa man li ridohu krono ridhone Allah. Artinya wong sing ghadab krono Allah, ghadab krono sesuatu yang dighadabi Allah. Sesuatu sing dibenci Allah niku nggih tumut sing dimurkai Allah dia ikut murka. Sesuatu yang diridoni Allah dia ikut ridho. Wa amal muhlikatu anapun tai telung perkara kang rusakake iku fasukhun suci iku medit syadidun kang banget. Ai bukhlun tegese medit syadidun kang banget. Fala yu'adda mongko ora ngelakoni sapa man utawa wong bakhil maing perkara alaihi kang wajib ing ngatasé man. Bayani min haqqillahi ta'ala saking haqqi Allah ta'ala wa haqqil khulqi lan haqqi makhluk saking medhite haqqi Allah perintah Allah zakat sedekah iki kak ditokne haqqi makhluk haqqi tangga haqqi niku yo boten diwehne wafi contoh wayai wingi anak yatim mesti wayai kesempatan santunan anak yatim hargelum ngetone anak yatim niki niki anu hati-hati niku ngurusak kemediten ngurusak wafi riwayat lan iku ketutur ing dalam riwayat fasuhu mutaul lan iku ketutur ing dalam riwayat suci fasuhun utai medit mutaun kang den turuti. Di redaksi yang lain hadis ini bukan menggunakan kata fasuhun sadidun tapi fasuhun mutaun medit sing dituruti ai bukhulun tegese medit yuti yahu kang anut ing bakhil sapa al insanu menungso pingin medit terus dituruti ngoten Mas Deni ku perkara sing ngrusak teng wong niku. Amma law kana napun lamun ono apa al bakhlu bakhil medit iku maujudan kang maujud fi nafsin ing dalem ati wiru wiri muta'in kang ora den turuti utawa ora denut kok ning atine enek pingin medit tapi gak dituruti fala yakunu mongko ora ono apa bakhil ora ono iku muhlikan kang rusakake. Jadi medit ning ati tok niku mboten masalah, sementing aja dituruti. Lek gak dituruti maka tidak berbahaya. Nyapa kok ngoten li anahu krana setune bakhil. Li anahu krana setune bakhil sifat medit iku min sifatil lazimati setengah saking pira-pira sifat kang lazim kang wajib utawa kang tetep enek lin nafsi maring ati. Medit niku gawan bayi, dadi gak apa-apa sepenting aja dituruti. Mula niku bayi niku arek cilik niku mesti gawane medit. Lek ora entuk ilmu, ora entuk pengertian niku mesti gawane medit. Wahawalan nomor kaliye teko muhlikat perkara sing rusakne wahawalan hawa nafsu muttaba'un kang denut dituruti bi ayata bi aklawan yen to anut sapa wong anut ma ing perkara yahmurahu kang perintah ingman bihi kelawan ma opo hawahu hawa nafsu niman nuruti hawa nafsu niku juga merusak dirinya sendiri. Wa ijabul mar'i lan gawoake wong suci binafsihi kelawan awak dewi ni mar'i merasa atau terlalu membanggakan dirinya sendiri niki termasuk merusak ya, termasuk sesuatu yang merusak adalah merasa bangga, terlalu bangga terhadap dirinya sendiri. Aina dhruhu tegese oleh ningaline man ilaihi tegese oleh nilai oleh ningaline wong utawa man ilaiha maring nafsihi bi'ainil kamali kelawan peningal sempurna mahanisyani ni'matillahi ta'ala sartani lali ni'mati Allah ta'ala wa ma'al amanilan sartani rasa aman min zawaliha saking ilangi ni'mat. Bangga terhadap dirinya sendiri, merasa sempurna, dirinya paling sempurna, sampai dia itu lupa kalau semua yang dia lihat dari dirinya itu adalah nikmat Allah dan merasa aman dari hilangnya nikmat itu. Alah aku gak kira goblok, aku ra kira lo meromoro kepleset ketatap deg gagar otak hilang lali niki mulo niku ngrusak. Wa ammad darajatu anak untai piro-piro perkoro utai piro-piro pangkat telung perkoro sing datik ni derajat iku fa'ifsa ussalami suiji iku ngelahirake salam ai idharus salami tegese ngelahirake salam bainan nasi dalam antarané menungso mengucapkan salam terhadap manusia niku ngangkat derajate. Bi antas lama kelawan yento uluk salam sapa man alaman ing atase wong arof tahu kang kenal sapa wong kang kenal sapa wong ing man waman lan wong lam ta'rifhu kang ora kenal sapa wong ing man entah orang itu kenal atau tidak kenal terus IDW ngerti nek Islam terus diuluki salam maka niku munggahne derajat dhewe. Terus nomor setunggal niku sing munggahne derajat. Selanjutnya nomor kali ngene kan jeneng Nabi wa'id amut tu'ami lan aweh panganan. Wa'id amut tu'ami lan aweh panganan. Disarai kali Imam Nawawi aweh panganane lidhoifi maring tamu. Wal ja'i lan wong kang luwe paring suguhan panganan teng tamu lan wong sing luwe niku ngangkat derajate. Wa sholatu lan sholat fil laili ing dalem wengi wan nasu tai menungso iku niyamun padha turu. Pengangkat derajat ketiga niki sing paling top niki. Sholat bengi ketika orang-orang podo tilem. Ayat tahajudi ngedikan Imam Nawawi disarai ayat tahajudi tegese sholat tahajud fi jaufil laili ing dalem tengahe wengi hala ghuflatin nasi ing dalem tingkah podo laline menungso fi ladatin naumi ing dalem enake turu. Di saat orang-orang sedang lupa karena kenikmatan tidur kok gelem tangi terus sholat tahajud, wah niki luar biasa. Derajate dhuwur, munggahane derajat tur hajate sampeyan iku ndang tembus ngoten niku. Bahasane mengetuk pintu langit niku dengan tahajud. Donga, surungane donga paling kuat niku tahajud. Wa amal kafaratu ana punutawi perkara telu kang lebur ailati tegese perkara adatuha utawi adate alati iku antamhu ing yen to lebur apa alati alhadiati ing pira-pira keluputan garis miring dosa cilik keluputan utawa dosa cilik. Tiga perkara sing iso nglebur dosa. Fa'is ba'ul wudu is wiji iku nyempurnake wudu. Nyempurnake wudu fis sarati ing dalem wektu bangete adem. Fis sarati ing dalem wektu bangete adem. Bi fathata ini utawi lafat sarati iku kelawan fathah loro. Fathah sin kali ro. Jamu sabarotin utawi sarotin iku jamae lafat sabarotin. Bifathin kelawan fathah sin fasukunilan sukuniba. Nopo sabarotin ay itmamul wudu itegese nyempurna ake wudu fi waktu syiddatil baroti ing dalem waktu bangete adem. Bi ayak dia kelawan yento nekani sapa man nyempurnakne niku bi ayak dia kelawan yento nekani sapa man bis sunnati kelawan piro-piro sunnah. Bis sunnati kelawan piro-piro sunnah. Adem wis adem tapi tetep disempurnane wudhuke niki melebur dosa. Turunggahne napa nggih efeke kathah niku efeke kathah wudu napa nyempurnane wudu wa naqlul abadami lan nomor kaliye sing lebur dosa sing pertama wudu nyempurnane wudu ketika keadaan sulit atau ketika musim dingin ketika tubuh ini wedi kan awang-awang kan banyu misalnya. Wanaklul akdami nomor kaliye wanaklul akdami lan ngelih biro-biro delamaan ilal jamaati maring sholat jamaah. Nomor kalih sing lebur dosa niku njangkahne sikile dhewe digawe nglakoni jamaah. Aila sholatin tegese maring sholat ma'al jamaati sartane jamaah. Wantidhoru sholati lan nomor telune sing lebur dosa wantidhoru sholati lan nunggu sholat ba'da sholatin dalam sausi sholat kang weneh. Mari sholat maghrib terus ya ngaji utawa pas kosong gak ngaji terus kok moro-moro duwe niatan aku tak ngenteni isa. Loh niat ngenteni tok niki lho mlebur dosa. Ndane ngenteni ini kalih deres utawa kalih napa niku tambah luar biasa. Li yusalliha supaya sholat sapa wong fil masjidin dalam masjid wa mislihi lan sepadane masjid. Intadorun utai ngenti-ngenti kuli wamisluhulan umpamane bil masjidin dalam masjid wamisluhulan sepadane masjid sebenarnya salah rujuk wamisluhulan iku madani intidoru sholat atau khobar mukaddam wa misluhulan iku madani intidharu sholat ngenteni sholat intidharu kulli khairin utawi ngenteni saben-saben perkara kang bagus. Ngendikane Imam Nawawi sami kalih ngenteni sholat sing iso nglebur dosa niku adalah ngenteni perkara bagus. Sampeyan wayahe sekolah budal dhisik ngenteni gurune niku mlebur dosa. Ngaji budal sik ngenteni sing dingajeni niku mlebur dosa. Wong ngenteni sesuatu sing baik, ngenteni imam teko niku mlebur dosa. Wal maqalah atasiatu kang kaping 9 iku kala ngendika sapa Jibril alaihi salam. Amin. Ngendikane malaikat Jibril ya Muhammad injeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish uripo sopo siro ma ing perkoro sikta kangkarep sopo siro fa innaka mongko stune siro iku mayyitun bakal mati li anna akhirul hayyi krono setuhune akhire wong kang urip iku mayyitun mati. Wis uripo sak karepmu krono awakmu bakal mati. Terus wa ahbib lan demeno sapa sira min sayyiatin wa ahbib lan demeno sapa sira man ing wong sita kang karep sapa sira. Sita kang karep sapa sira fa innaka mongko sedune sira iku mufarikohu wong kang misaiman iku mufarikohu wong kang misaiman ai mufarikon tegese wong kang mis ya ai mufarikoman tegese wong kang misai wong sita kang karep sapa sira misai bil mauti sebab mati. Ini perkataan bijak dari malaikat Jibril. Isma si'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Wa ahbib man si'ta fa innaka mufarikahu. Cintailah orang sesukamu karena kalian atau kamu pasti akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Artinya ojo nemen-nemen opo-opo niku. Aimu fariku man sita bil mauti. Wis kae nek wong sing sampe ae dhewe suwenengi pol niku mbarengi dhewe niku kae nek. Bahkan nek ae dhewe disiki matine maka kita yang ditinggal. mbok bojo, mbok anak gak kira gelem gletak turu ning kuburan ngono ngonconi, napa eneh? Tau urung to, Bang? Bener kan nggih? Atau sebaliknya, orang yang kalian cintai meninggal, ya harus kalian tinggal. Jadi, kalau niku artinya mafhum mukhalafahnya jangan terlalu mencintai sesuatu yang akan berpisah. Nah, terus cinta itu bagusnya untuk siapa? Ya, untuk zat sing bakok Gusti Allah. Wa'amalan pun dia. Jadi wa'amal. Wa'amalan ngamalo sapa sira ma ing perkara sik takang karep sapa sira. Paina kamu kos dunia siro, iku mujziyun. Wong kang bakal den wales bihi kelawan amal. Wes ngamalo sak kewarmu, krono awakmu bakal diwales sesuai amalmu. Li'annal ibadah krono stuhune kawula iku mujziyuna. Piro-piro kang den wales kabeh bi'amalihim kelawan piro-piro amale api ibad. In khairon lamun bagus opo amal, fa khairun mongko bagus opo walesan. Wa in syarron lan lamun ono opo amal, fa syarrun mongko ono opo balesan. Wal maqalah al-ashiratu kang kaping 10 iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsihi yauma la dhilla illa dhillah wallahu alam bisawab. Monggo kita tutup kanthi waos alhamdulillah sarang-sarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebih nyilaku mengaburkan matur suwun jasa kemulah bila itafiq wa hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.